إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدنا جمع مربهاكيا. الحمد لله kita terus menerus memuji Allah Subhanahu wa taala karena terus menerus Allah memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang kalau kalian berupaya untuk menghitungnya enggak akan sanggup, enggak akan mampu. Dan semua kenikmatan-kenikmatan itu menuntut kita agar kita mensyukuri nikmat tersebut. Maka sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun amalan saleh kita, belum bisa mengimbangi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, itu pun karena kenikmatan Allah. Tanpa kenikmatan dari Allah, yaitu berupa taufik, kita enggak akan bisa menjadi syakirin. Kita enggak akan bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita bisa syukur kepada Allah, maka kita pun harus mensyukuri taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersyukur. Subhanallah. Ini berarti tidak akan pernah kita bisa mengimbangi kenikmatan Allah dengan syukur kita. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh dan akuilah kekurangan kita di hadapan Allah dan katakanlah ya Allah bahwa aku tidak bisa berbuat apapun untuk mengimbangi syukurmu atau nikmatmu. Enggak bisa mengimbangi kenikmatmu dengan syukurku. Ini qulina na'azakumullah. Hamba Allah yang mengakui kekurangannya. Ketika diriwayatkan dalam kisah Bani Israel yang nukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ada seorang dari kalangan Bani Israel yang berdoa selama 40 tahun belum pernah dikabulkan. Setelah 40 tahun dia berdoa tidak pernah dikabulkan, maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku akui kekuranganku. Aku akui bahwa aku belum apa-apa di hadapanmu dan seterusnya. Maka kemudian dikhabarkan kepadanya bahwa pengakuanmu hari ini mengalahkan ibadahmu 40 tahun. Karena dia asalnya seorang abid, ahli ibadah yang terkenal. Ibadahnya mengalahkan semua kaum muslimin di sekitarnya. Ibadahnya, puasanya, salatnya, zikirnya, semuanya. Dan dia merasa sudah orang yang paling abid, saleh. Tapi dia berdoa tidak dikabulkan. Sampai ketika setelah sekian tahun, sekian puluh tahun, dia merasa bahwa saya belum apa-apa ibadahku. Dan kemudian mengakui di hadapan Allah SWT bahwa aku belum apa-apa. Maka dikhabarkan kepadanya bahwa sungguh pengakuanmu hari ini mengalahkan seluruh ibadahmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Kalau kalian syukur, akan aku tambah kenikmatan itu. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat berat. Maka barakallahu fikum. Sidang Jumat yang berbahagia, kita harus terus beramal dengan amalan yang saleh. Beribadah, dan terus mencari ilmu untuk mengetahui apa lagi dari amalan saleh yang belum saya kerjakan. Maka ini sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan kepada Daud alaihi salam. Allah katakan, i'malu ala Daud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai syukran, sebagai syukur. Maka barakallahu fikum dengan ayat ini. Bahwa yang namanya syukur tidak hanya dengan kalimat alhamdulillah. Yang namanya syukur tidak hanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu satu dari perangkat-perangkat syukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan hanya itu. Harus diiringi i'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai syukur. Beramal dengan amalan yang saleh. Dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan. Masih sekian banyak yang belum kita kerjakan. Jangan merasa puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Walaupun dia sudah berpuasa Senin Kemis atau puasa Daud. Walaupun dia sudah qiyamul lail setiap harinya. Walaupun dia sudah membaca Al-Quran satu juz setiap harinya. Belum sempurna. Belum apa-apa. Karena yang kita lihat adalah kenikmatan Allah yang tak terhingga. Kenikmatan Allah yang begitu banyak, yang tak terhitung jumlahnya. Maka dibandingkan dengan kenikmatan Allah, apa yang kita kerjakan belum seberapa. Dan tidak ada apa-apanya. Sehingga, khonifilina azakumullah, seorang hamba tidak boleh ujub bangga diri dengan ibadahnya. Tidak boleh ujub bangga diri dengan apa yang dia sudah kerjakan dari amal saleh. Tetapi hendaklah mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku belum apa-apa. Hanya ini yang bisa aku bisa, yang bisa aku kerjakan. Hanya ini yang bisa aku amalkan ya Allah. Qul inna a'udzubikumullah. Oleh karena itulah, setelah salat-salat wajib diajarkan untuk beristighfar, astagfirullah. Sehingga ketika ada orang yang bertanya, kenapa? Kok habis beribadah kok istighfar? Sepaham saya, setahu saya, kalau orang berbuat dosa, maka beristighfar. Ini bukan berbuat dosa, sholat. Kenapa kau beristighfar? Astagfirullah. Inilah jawabannya. Bahwa apa yang kamu kerjakan dari sholat belum sempurna. Apa yang kau kerjakan dari sholat belum seberapa. Apa yang kamu kerjakan dari sholat masih banyak sekian banyak kekurangan-kekurangan. Kekurangan khusyuknya, kekurangan kesempurnaannya, kekurangan segala macam. Apakah bisa kita sholat khusyuk sempurna? Kadang-kadang terpikir di benak kita sesuatu. Dan kemudian menerawang pikiran kita kemana-mana. Kadang kita membaca satu bacaan dalam sholat. Dan kita gak sadar sama sekali itu apa yang kita ucapkan. Bahkan ketika selesai sholat ditanya, kamu baca apa di rakaat pertama dan kamu baca apa di rakaat kedua? Gak tahu, lupa. Kenapa? Karena dia ketika membaca sama sekali tidak dengan hati. Ketika dia membaca sama sekali tidak dengan khusyuk. Hanya berupa kebiasaan mengucapkan, kemudian selesai. Khonibdina azakullakum muslim yang sahurmati. Padahal sifat seorang mukmin, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang ketika salatnya khusyuk atau dalam salatnya khusyuk. Walladzinahum 'anil lagwi mu'ridun, dan yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Kalau dia melihat sesuatu yang sia-sia, dia tinggalkan. Kalau dia melihat sesuatu yang membuang-buang waktu, marukirama, dia tinggalkan dengan terhormat. Kata para ulama, kalau kita melihat sifat-sifat seorang mukmin dalam Al-Quran yang diawali dengan innamal mu'minun, adalah yang begini dan begitu. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Namanya orang mukmin hanya saja yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, dan kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Wa rabbihim yatawakkalun. Satu ayat ini saja. Ukurkan pada diri kita masing-masing. Hal nahnu mu'minun? Apakah kita sudah mu'minun seperti itu? Qul inna a'udzubikumullah, kita malu. Innamal mu'minun, yang namanya orang mukmin yang seperti ini, kata Allah, disebut nama Allah bergetar hatinya. Ittaqillah, takut dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan kalau dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imana. Belum lagi ayat lainnya, innamal mu'minun alladzina, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang namanya orang beriman adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian tidak ragu berjuang di jalan Allah, mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya. Lebih jauh lagi, apakah kita sudah seperti itu? Lebih jauh lagi. Ketika diurut satu persatu, qad aflahal mu'minun, sungguh akan berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang fi salatihim khashi'un, walladhinahum 'anil ragi mu'ridun, walladhinahum lizakati fa'ilun, walladhinahum lifurujihim hafizun, illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini khulunina azakumullah. Urutkan satu persatu dan tanyakan pada diri kita masing-masing. Orang-orang beriman akan berbahagia, yaitu yang kalau salat dia khusyuk dan perbuatan sia-sia dia tinggalkan, dan zakatnya dia keluarkan, dan kemaluannya dia jaga dari yang haram kecuali kepada istri-istrinya dan yang dia miliki. Dan siapa yang menginginkan selain itu, maka dia telah melampaui batas, kata Allah. Walladzinahum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanahnya, menjaga janji-janjinya. Semua tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah menjadi orang mukmin yang sungguh-sungguh beriman? Khon ibn a'azakumullah, sampai ada beberapa orang dari ulama, tidak kita katakan rajih atau marjuah, tapi menunjukkan betapa takutnya mereka. Kata mereka, jangan kita menyatakan saya mukmin kecuali dengan kalimat insyaallah. Ana mukminun insyaallah. Al ikhtilafin fi, memang ada perselisihan di antara para ulama, tapi itu menunjukkan para ulama khawatir ketika menyatakan saya mukmin berarti saya pendusta, karena belum sama dengan apa yang Allah katakan orang mukmin begini dan begitu. Orang mukmin adalah yang ketika disebut nama Allah bergetar. Apakah kita termasuk dalamnya? Orang mukmin yang dibacakan ayat Allah, zadatuhum imana, apakah kita bertambah imannya? Orang mukmin adalah yang jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, yang memperjuangkan agama Allah dengan hartanya dan nyawanya, apakah termasuk kita di dalamnya? Mereka-mereka yang li furujihim hafizun, apakah kita di dalamnya? Mereka-mereka yang li amanatihim wa ahdihim ra'un, apakah kita di dalamnya? Mengerikan sekali. Ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, a'antum mu'minun? A'antum mu'minun? Apakah kalian orang-orang beriman? Mereka diam. Ditanya ulang, a'antum mu'minun? Apakah kalian mu'minun? Masih diam. Sampai ketiga kali ditanya, apakah kalian mu'minun? Yang menjawab satu orang, mengatasnamakan orang lain. Ya Rasulullah, mereka orang-orang yang beriman, bukan saya. Ya Rasulullah, mereka orang-orang yang beriman. Mereka mukminun ya Rasulullah. Ini khudunun azakumullah, karena takutnya mereka malu menyatakan saya mukmin dalam keadaan sekian perkara kita belum sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi yang diawali dengan kalimat orang beriman begini, orang beriman begitu, yang namanya orang beriman seperti ini, ternyata kita terapkan seluruhnya pada diri kita belum. Maka mintalah pada Allah Ta'ala hidayah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim setiap hari dengan sungguh-sungguh. Adapun yang diucapkan tiap hari dalam salat, iya kita tahu. Kalian semua membaca, kita semua membaca. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi mulai hari ini, ketika kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim karena betul-betul sangat ingin agar bisa lebih baik dan lebih lurus. Benar-benar ingin untuk lebih lurus di atas jalan yang lurus. Tidak berbelok ke kanan atau ke kiri. Tidak berkurang dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang-orang beriman yang jujur imannya. Nasallahu taala yaj'alana mu'minin shadiqin. Semoga dijadikan orang-orang mukmin shadiqin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintah-perintah dan Allah juga menguji kita dengan ujian-ujian. Maka darud dunia adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Jangan menyatakan tapi berat. Jangan menyatakan tapi susah. Tapi begini, tapi begitu. Ini dunia. Justru karena itulah kita hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidakkah aku menciptakan manusia dan jin kecuali agar diperintah untuk beribadah kepada-Ku? Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman wa hum la yuftanun dan mereka tidak diuji? Ini ayat saling mengikat dengan apa yang kita bahas di pertama. Di khutbah pertama, yaitu yang namanya mukmin memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat banyak dan berat. Maka setiap orang berkata saya mukmin harus dia melaksanakan semua konsekuensi-konsekuensi tadi dan akan Allah uji apakah engkau jujur atau tidak jujur. Apakah dibiarkan an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Khonna'azakumullah. Kalau kita menyatakan saya tidak beriman, kafir. Keluar dari Islam. Kalau kita menyatakan saya mukmin, mana konsekuensinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah katakan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bahwa kami ini ahlul jannah, kami ini adalah kekasih-kekasih Allah, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami ini kekasih Allah dan kecintaan Allah. Apa Allah katakan pada mereka? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Apa buktinya? Mereka menyatakan bahwa kami enggak akan disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat. Kami enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka ini barakallahu fikum pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita pun kaum muslimin, jangan hanya pengakuan iman wal Islam. Jangan hanya pengakuan sunni salafi, jangan hanya pengakuan bahwa kami ahlu sunnah wal jamaah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buktikan bukti-buktinya kalau kalian memang jujur. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada dua sisi makna burhan. Satu, burhan bermakna dalil-dalil, hujjah-hujjah yang ada dalam Quran dan Sunnah, bahwa siapa yang menjalani jalan ini akan masuk surga, siapa yang akan menjalani jalan ini diselamatkan dari api neraka, dan itu banyak. Yang kedua, bukti kalau kita benar-benar berjalan di jalan tersebut, dan itu membuktikannya adalah dengan melalui ujian. La yutraku, enggak akan dibiarkan menyatakan amanna dalam keadaan tidak diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna alladziina min qablikum, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin." Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, maka kami tahu siapa yang shadiqin dan siapa yang kadzibiin, siapa yang jujur menyatakan amanna dan siapa yang dusta. Akan datang ujian demi ujian. Akan datang berbagai macam ujian yang terus bertambah berat, bertambah berat, bertambah berat. Dan akan berdatangan fitnah-fitnah. Ketika Rasulullah akan wafat, sebagaimana dinukilkan dalam sirah Ibn Hisham, Rasulullah menyatakan dalam keadaan sakit. Di hari itu juga, ketika duhanya beliau wafat, subuhnya beliau berbicara. Menyatakan, su'iratin nar. Sungguh api neraka telah dinyalakan dan telah datang fitnah-fitnah. Aqta'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Qul inna a'udzubikumullah. Ini peringatan dari Nabi, hati-hati. Di depan kalian akan ada ujian berat. Hati-hatilah kalian, waspadalah, karena di depan kalian akan ada ujian-ujian. Orang yang berpegang dengan kitab was sunnah, orang yang berpegang dengan tauhid wa sunnah akan menghadapi berbagai macam ujian. Dari ujian yang sifatnya syubhat sampai ujian yang sifatnya fisik. Orang-orang kafir, dari kalangan kafir musyrikin, demikian pula dari kalangan ahlul ahwa'id dhalin, mereka sudah mengancam dengan sekian banyak ancaman. Dan menyatakan bahwa sebentar lagi kalian akan menjadi PKI kedua. Dikejar-kejar dan dibunuh. Diusir dari tempat kalian dan seterusnya dan seterusnya. Itu ungkapan hati mereka. Ingin ahlus sunnah itu diperlakukan seperti PKI ketika itu. Itu ungkapan hati mereka, artinya apa? Tidak mustahil suatu saat akan terjadi. Tetapi tentunya akan datang fitnah-fitnah tadi sesuai dengan keimanan. Maka barakallahu li wa lakum, semoga Allah memberikan barakah kepada kita dan kalian semuanya. Hendaklah kita betul-betul bersyukur pada Allah dan istiqamah. Pegang kuat-kuat. Dan ketika datang ujian, tegarlah di atas tauhid, jangan mundur. Tegaklah di atas sunnah, jangan bergeser. Apapun yang terjadi, terjadilah. Semuanya dunia. Harta hilang itu dunia. Darah kita tertumpah itu dunia. Sampai ujung-ujung kita mati. Dan kematian adalah pintu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kum muslimin yang saya hormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati agar menetapkan hati kita di atas tauhid was sunnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala sunnati nabiyyik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala manhaj salafus salih. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari dosa-dosa kita yang telah lalu, perbuatan-perbuatan kita yang menyimpang dari sunnah, yang menyelisihi agama. Kita meminta ampun pada Allah Ta'ala dan meminta agar jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya yang kedua kalinya. Qul inna a'udzubikum Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus salat.